Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Ayyuhal muslimuna rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini, malam yang ke-11 dari bulan Al-Jumadil Ula, kita kembali bisa melanjutkan kajian rutin kita dalam mempelajari tentang permasalahan tauhid, permasalahan akidah, dalam membaca kitab Fathul Majid Syarhu Kitab Tauhid. Tidak bosan bagi kita semua untuk terus berupaya menuntut ilmu dan bersabar di atasnya, yang kita sama-sama mengetahui bahwa amalan ini merupakan bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Min ajalli taqarrubat wa a'zami ta'at, termasuk ibadah yang afdal, yang mulia, yang dengan sebab itu Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan dalam menuju Jannah Allah Subhanahu wa taala. Terlebih yang semakin menunjukkan amat pentingnya untuk seseorang, untuk setiap muslim senantiasa bersabar, berupaya untuk tetap istiqamah di dalam atau di atas jalur menuntut ilmu ini. Kita mengetahui bahwa zaman ini telah jauh dari zaman nubuwah, dan tidaklah berganti zaman kecuali akan lebih jelek, akan lebih buruk dari zaman sebelumnya. Innahu la yati alaikum zamanun illa walladhi ba'dahu syarun minhu. Sesungguhnya tidaklah datang kepada kalian satu zaman kecuali yang setelahnya lebih buruk darinya. Zaman setelah itu lebih buruk dari zaman sebelumnya. Nah, sehingga membutuhkan lebih dari iman, kekokohan di atas sunnah, di atas iman, di atas tauhidillah, lebih dari zaman atau waktu sebelumnya. Nabi alaihi salatu wasalam juga pernah mengingatkan kita, mengingatkan sahabatnya, dan itu merupakan bagian dari mengingatkan kita umat ini. Badirul bil a'mali fitanan taqita'il lailil mudlim yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yamsi kafir wa yumsi kafira aw yumsi mu'minan wa yusbihu kafira yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Bersegeralah kalian untuk beramal kebajikan, beramal saleh sebelum datang berbagai fitan, berbagai fitnah-fitnah seperti potongan malam yang gelap, sangat tersamar. Selamat darinya semata-mata taufik dari Allah jika dia menempuh sebab-sebab untuk meraih keselamatan tersebut, maka Allah akan memberikan petunjuk dan taufik kepadanya. Seperti potongan malam yang gelap begitu tersamar dan terus bertubi-tubi silih berganti, berakhir satu potongan, datang potongan berikutnya yang jauh lebih gelap, pekat, hitam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mensifatkan begitu besar fitnah tersebut. Seseorang di pagi hari masih berstatus sebagai seorang muslim, namun di sore hari dia telah kafir, atau di sore hari dia masih muslim tapi di pagi hari dia telah kafir. Dia menjual agamanya karena sedikit dari dunia. Khawanifillah rahimani wa rahimakumullah. Agama yang dipertaruhkan, iman dan akidah yang digadaikan, kenikmatan apa, kebahagiaan apa yang bisa diharapkan seseorang jika dia membelinya dengan harga yang mahal ini? Iman, akidah, taufik dari Allah dijual, digadaikan, dibayarkan demi untuk mendapatkan bagian kecil dari dunia. Khawani fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka ilmu dan menuntut ilmu diantara sebab jalan upaya yang dengannya Allah subhanahu wa ta'ala akan menyelamatkan hamba. Maka wajib bagi kita sekalian untuk ikhlas, untuk meluruskan niat, dan untuk berjuang, beristiqamah, bersabar di atasnya. Ila nalqallah azza wa jal. Kita lanjut. Kita masih dalam bab yang ke-12. Babu minasyirki al-isti'adzatu bighairillah. Bab termasuk kesyirikan meminta perlindungan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah menyebutkan dalil dari ayat, lalu beliau rahimahullah menyebutkan dalil dalam bab ini dari sunnah. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, wa an Khawla binti Hakim radhiyallahu ta'ala anha qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yaqul. Aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, dari Khawla bintu Hakim radhiyallahu ta'ala anhu berkata, aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man nazala manzilan faqala a'udzu bikalimatillahit tammah min syarri ma khalaq lam yadurruhu syai'un hatta yarhala min manzilihi dzalik, rawahu Muslim. Barang siapa yang singgah di sebuah tempat, tempat apa saja, kantornya, tempat kerjanya, sawahnya, ladangnya, pasarnya, tempat sekolahnya, nah, apa saja, lalu kemudian dia membaca zikir ini, a'udzu bikalimatillahit tammat min syarri ma khalaq, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan apa yang diciptakannya. Dia membaca kalimat ini, kalimat yang pendek ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lam yadurruhu syai'un, niscaya dia pasti tidak akan termudaratkan oleh sesuatu pun, oleh apapun, hatta yarhala min manzilihi dzalik, sampai dia berlalu, sampai dia pindah, sampai dia meninggalkan tempat tersebut, rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, ini zikir yang baik, begitu mulia, begitu baik, sepantasnya bagi setiap Muslim untuk menghafalkannya dan mengamalkannya. Nah, sebagai bentuk perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal yang dia khawatirkan, dari hal-hal yang membahayakan dirinya. Nah, demikian pula ini sekaligus menunjukkan keindahan Islam. Tatkala Islam ini melarang, mengharamkan hamba berlindung diri kepada syaitan, kepada jin, kepada tempat yang dikeramatkan, dan berbagai yang lainnya dari kalangan makhluk, maka syariat ini membimbingkan kepada kita langkah yang benarnya, jalan yang haknya, yaitu dengan meminta perlindungan kepada Allah Rabbul Alamin. Dan hadis ini menyebutkan meminta perlindungan dengan salah satu dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. A'udzu bikalimatillahit tammah. Aku berlindung diri dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna. Nah, kalimat-kalimat Allah, kalimat di sini bisa kalimat kauniyan nafidah, kalimat-kalimat Allah, yakni perintah Allah, firman Allah, ya, tentang ketetapan takdir, tentang ketetapan yang Allah tetapkan kepada hamba yang terjadi, ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun, sesungguhnya urusannya jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki sesuatu, Allah berfirman tentangnya atau kepadanya, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, jadilah apa yang Allah kehendaki tersebut, maka terjadi dan terwujud sesuai kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Atau bisa juga yang dimaksud adalah kalamuhu asy-syar'iyyah, kalamullah asy-syar'iyyah, kalam Allah Subhanahu wa taala syar'iyyah, ya, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dan itu sempurna sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, kalimat syar'iyyah itu juga haqqun, ya, na'am, maka Kalimatus syar'iyyah asyraful kalam wa habbul kalami ilallah, adalah semulia-mulia kalamullah. Naam, Allah berfirman. Naam. Seperti Al-Qur'an kalamullah. Naam. Karena tidak boleh untuk meminta perlindungan kepada makhluk menunjukkan bahwa meminta perlindungan kepada Allah, meminta perlindungan dengan sifat-sifat Allah, termasuk dari meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita baca penjelasan dari Syarih rahimahullah. Qala Syarih, hiya Khawla bintu Hakim ibni Umayyal As-Salmiyah. Naam. As-Salamiyah. Khawla bintu Hakim ibnu Umayyah. Yuqalu laha Ummu Syarik. Dinamakan atau dikatakan bahwa beliau berkunia Ummu Syarik. Wa yuqal, ada pendapat yang mengatakan, innaha hiyal wahibah. Beliau, yaitu sahabat yang pernah menawarkan dirinya kepada Rasul alaihi salatu wassalam, karena menginginkan kemuliaan, bisa menjadi istri Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, wa kanat qablu tahta Uthman ibn Mab'un. Beliau sebelumnya merupakan istri Uthman ibn Mab'un radhiyallahu ta'ala anhu. Lalu kemudian Uthman meninggal sebelumnya. Qala ibn Abdul Bar, berkata ibn Abdul Bar rahimahullah, wa kanat salihatan fadilah. Beliau seorang sahabiah yang mulia, yang saleh radhiyallahu ta'ala anha. Qauluhu dalam hadis, ucapan dalam hadis, a'udzu bikalimatillahi tamma. Aku berlindung diri dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna. Syara'allahu li ahli al-Islam an yasta'idhu bihi badalan amma kana yaf'aluhu ahlul jahiliyyati min al-isti'adzati bil jinni. Fasyara'allahu lil muslimin an yasta'idhu bi asma'ihi wa sifatihi. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hadis ini mensyariatkan kepada kaum muslimin untuk mereka meminta perlindungan kepadanya, kepada Allah, sebagai ganti dari apa yang biasa dilakukan oleh ahlul jahiliyah, berupa meminta perlindungan kepada jin, kepada yang mereka anggap penguasa daerah atau wilayah tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kepada kaum muslimin untuk meminta perlindungan dengan nama-nama atau sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Itu disyariatkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul a'udzu birabbin nas." Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah, aku berlindung diri dengan Rabbun Nas, yakni kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbun Nas. Katakanlah, wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku berlindung diri dengan kepada Rabbul Falaq, Rabbnya Al-Falaq, yakni Falaqus Subhi, ya, fajar, pagi, atau yang Falaqil Habbi, yang memecah biji-bijian, yang menumbuhkan tetumbuhan, yakni Allah Subhanahu wa taala yang menguasai, ya, subuh, menguasai dunia ini, Allah yang menciptakan segala sesuatu, yang menumbuhkan tetumbuhan, yang memberikan manfaat kepada manusia. Maka berlindung diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala al-Qurtubi, berkata al-Qurtubi rahimahullah, qila ma'nahul kalimat allati la yalhaquha naqsun wala aibun kama yalhaqu kalamul bashar. Dikatakan bahwa al-kalimat di sini adalah kalimat-kalimat Allah yang tidak ada kekurangan dan tidak ada aib padanya. Naam. Karena seluruh kalimat-kalimat Allah haqqun wa tammah. Hak dan sempurna. Ya. Tidak seperti yang menyertai kalam manusia. Ucapan manusia ini banyak kekurangannya. Sering terjadi kesalahan padanya. Karena demikianlah manusia. Nah. Waqila ma'nahu asy-syafi' al-kafiyah. Ada yang mengatakan bahwa maknanya adalah kalimat-kalimat yang menyembuhkan dan yang mencukupi. Naam. Waqila al-kalimat huna hiyal Qur'an. Ada yang mengatakan kalimat-kalimat di sini yang dimaksud Al-Qur'an, yakni yang syar'iyah. Fa innallaha akhbara anhu bi annahu hudan wa syifa. Karena Allah Subhanahu wa taala telah memberitakan bahwa Al-Qur'an itu hudan wa syifa, petunjuk dan obat. Ya. Naam. Wa hadzal amru ala jihatil irsyad ila ma yudfa'u bihil adha. Perkara ini ya disebutkan dalam konteks bimbingan, arahan untuk ya sampai kepada sesuatu yang tertolak, suatu gangguan atau suatu hal yang dikhawatirkan, suatu kemudaratan, sehingga ya mereka ahlul ilmi berbeda-beda pendapat terkait dengan yang dimaksud dengan kalimat di sini. Intinya kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan di sini ya, yang ada hubungannya, yakni yang dengannya seseorang mendapatkan perlindungan dari hal-hal yang dikhawatirkan, dari berbagai keburukan dan kejelekan. Ma yudfa'u bihil adza. Walam wali walamma kana dzalika isti'adatun bi sifatillah kana min babil mandubi ilaihi al muraghab fihi wa ala hadza fa haqqul musta'idu billahi ta'ala wa bi asma'ihi wa sifatihi an yasduqallaha fil tija'i ilaihi wa yatawakkala fi dhalika alaihi wa yukhdira dhalika fi qalbihi. Maka walamma kana dhalika isti'adatan bil bisifatillahi ta'ala, tatkala di mana zikir ini merupakan bentuk isti'adah, meminta perlindungan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, maka termasuk dalam bentuk yang disukai ya, min babil mandubi ilai, termasuk hal yang dianjurkan, yang disarankan, dan di atas inilah ya selayaknya fahaqul musta'id billah, sepantasnya seorang yang berlindung diri kepada Allah atau dengan nama-nama dan sifat-sifatnya, seharusnya, sepantasnya, hak baginya untuk dia jujur kepada Allah dalam meminta perlindungan dan penjagaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bertawakal padanya dan menghadirkan hal itu pada kalbunya, sehingga dia terus bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, zahiran wa batinan. Famata fa'ala dzalika wasala ila muntaha talabihi wa maghfirati dzanbihi. Maka kapan saja dia sampai pada tingkatan tersebut, maka dia akan sampai kepada puncak dari tuntutannya atau keinginannya, dan juga mendapatkan ampunan terhadap dosa dan kesalahannya. Intaha kalamuhu rahimahullah. Naam. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah dalam penjelasan ini mengingatkan bahwa, menjelaskan dan mengingatkan kita bahwa seorang ketika meminta perlindungan dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala, dia meminta perlindungan kepada yang maha besar, maha agung, Nah, sehingga sepantasnya dia jujur. Dia benar memperhatikan apa yang dia ucapkan. Nah, ya. Menanamkan itu pada kalbunya bahwa dia meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Rabbul Alamin. Dia bertawakal padanya dan dia hadirkan itu pada kalbu. Nah, sehingga tidak hanya sekedar dengan ucapannya tetapi hatinya bergantung kepada Rabb, kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Syekhul Islam, berkata Syekhul Islam, wa qad nassal a'immatu ka Ahmad wa ghairihi ala annahu la yajuzul isti'adzatu bi makhluqin. Telah dinaskan oleh para imam-imam seperti al-Imam Ahmad dan yang lainnya rahimahumullah bahwa tidak dibolehkan, terlarang, diharamkan untuk meminta perlindungan kepada makhluk, ya. Nah, dalam hal ini hal-hal yang hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang mampu. Wa hadza mimma istadallu bi ala anna kalamallahi ghairu makhluqin. Dan hadis ini pula termasuk yang mereka jadikan sebagai dalil yang menunjukkan bahwa kalamullah, firman Allah Subhanahu wa taala, bukan makhluk. Nah, Al-Qur'an adalah kalamullah dan kalamullah itu bukan makhluk. Naam, ini membantah naam firqatul Jahmiyah wal Mu'tazilah yang berakidah dengan keyakinan yang batil, meyakini bahwa Al-Qur'an makhluk, laisa kalamullah, dan itu batil. Hadis ini menjelaskan dan ayat banyak menunjukkan demikian pula hadis Nabi sallallahu, ya. Wa in istajaraka adun minal musyrikin wa in ahadun minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma' kalam Allah. Kalau ada salah seorang dari, ya, musyrik, orang-orang musyrik meminta perlindungan kepadamu, mereka ingin masuk ke negerimu berkunjung atau ingin mendapatkan sebuah kebutuhan mereka dari kebutuhan duniawi, ya, mungkin menjenguk kerabatnya, mungkin dia ingin membeli sesuatu di tempat tinggal atau di kampungmu atau di negeri kaum muslimin, ya, dia lalu meminta perlindungan, fajirhu, berikan perlindungan kepada dia sampai dia mendengar kalam Allah, sampai dia mendengarkan firman Allah, sampai dia mendengarkan dakwatul Islam ini, sehingga tegak kepadanya hujjah. Nah, liyahlika man halaka an bayyinah wa yahya man hayya an bayyinah, agar orang yang hidup itu hidup di atas kejelasan, ya, dan yang meninggal, yang binasa, dia binasa di atas kejelasan. Nah, qalu, mereka mengatakan, li'anna utsabata 'anin nabi sallallahu alaihi wasallam anna usta'adha bi kalimatillah, karena telah sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau berlindung dengan kalimat-kalimat Allah, meminta perlindungan kepada dengan kalimat-kalimat Allah, menunjukkan kalimat Allah bukan makhluk. Itu adalah sifat Allah Subhanahu wa taala. Wa amara bidzalik, dan beliau juga perintahkan, beliau juga anjurkan. Ya. Walihada naha al-ulama anita'azim wa ta'awiz allati la yu'raf ma'naha khasyatan yakuna fiha syirkun. Perhatikan ini kalimat penting, kata Syekhul Islam rahimahullah, atas dasar inilah para ulama mereka melarang dari mantra-mantra, jampi-jampi, bentuk-bentuk meminta perlindungan dari kalimat-kalimat yang tidak diketahui maknanya, tidak dipahami artinya, dari bahasa-bahasa yang tidak diketahui maknanya apa, karena khawatir zikir-zikir itu, bacaan-bacaan itu, jampi-jampi itu, mantra-mantra yang dibaca itu ada padanya kesyirikan, permintaan bantuan atau pertolongan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau kalimat yang difahami orang tahu, oh ini meminta perlindungan kepada Allah, oh ini meminta perlindungan kepada selain Allah, haram, ini kesyirikan. Orang bisa kenali. Tetapi kadang tersamarkan ucapan-ucapan, kalimat-kalimat dari bahasa-bahasa yang dia tidak kenali maknanya. Hati-hati. Jangan asal baca. Khawatir padanya, terkandung padanya unsur-unsur kesyirikan, meminta perlindungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dia terjatuh ke dalam perbuatan kesyirikan, wa huwa la yadri, dalam kondisi dia tidak mengetahuinya, dia tidak menyadarinya. Qala Ibnu Al-Qayyim, selesai ucapan Syekhul Islam rahimahullah. Qala Ibnu Al-Qayyim, berkata Ibnu Al-Qayyim, wa man dzabaha li syaitan wa da'ahu wasta'adha bihi wa taqarraba ilayhi ma yuhibbu faqad 'abadahu wa in lam yusammi dhalika 'ibadatan wa yusammi istikhdaman. Kata Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, barang siapa yang menyembelih untuk syaitan, dia berdoa atau meminta kepada syaitan, dia berlindung diri kepada syaitan, dan dia melakukan takarub, pendekatan kepada syaitan, apa yang disenangi oleh syaitan tadi, ya, ketika memberikan syarat, kamu kalau mau dapati apa yang kamu inginkan, kamu harus melakukan ini, ada syaratnya. Apa syaratnya? Tergantung yang syaitan berikan, ya. Pada awal-awal mungkin yang diberikan sedikit, atau dipertunjukkan yang baik-baik. Kamu harus puasa 3 hari. Coba lihat. Kamu harus sholat sunnah 2 rakaat pagi hari. Kamu tidak boleh berkata dengan perkataan yang kotor atau jelek. Kak, coba lihat. Itu syarat-syarat di awal. Ketika dia melakukannya, jangan dia menganggap itu baik. Dia melakukan itu sebagai bentuk ketundukan kepada syaitan, dan itu bentuk takarub, bentuk pendekatan kepada syaitan, dan itu perkara yang diharamkan. Ibadah itu harus karena Allah, harus dilakukan lillah, mukhlisan lahuddin. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisan lahuddini. Tidak boleh diperuntukkan atau disengaja untuk diperuntukkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Atau mengucapkan ucapan-ucapan yang mubah asalnya, ucapan ini kamu harus ucapan iya, na'am. Kamu harus ucapan sim atau apa saja. Ucapan yang mungkin naudzubillah dia enggak tahu maknanya apa. Ucapan yang mungkin di bahasanya bahasa yang boleh, misalkan, ya, bahasa yang ini, yang itu, tapi dia ucapkan dalam bentuk ketundukan, pengabdian, menjalani persyaratan syaitan. Faqad 'abadahu, siapa yang melakukan hal ini maka sungguh dia telah mengabdi kepada syaitan, dia telah menyembah dan tunduk kepada syaitan. Meskipun dia tidak menamakan itu sebagai ibadah, meskipun dia hanya menamakan itu sebagai pengabdian. La haula wala quwata illa billah. Dari sini pula, sebelum kita lanjut ucapan Ibnu Qayyim rahimahullah, dari sini pula menunjukkan kepada kita, lihatlah, syaitan itu tidak akan mungkin membantu seseorang, membantu manusia, memberikan pelayanan kepada manusia, kecuali setelah manusia itu tunduk dan mengabdi kepadanya, kecuali setelah manusia itu menjalankan apa yang dia inginkan, dan itu bentuk ketundukan. Manusia mungkin menganggap itu sepele, ah, cuma ucapan begitu saja kok, bukan diperintah sholat, bukan diperintah untuk membuang mushaf, ah, Cuma perintah begitu saja kok, ucapan begitu saja, gampang. Dia menganggap sepele, tapi bagi syaitan itu ketundukan. Bagi syaitan itu pengabdian. Bagi syaitan berarti dia telah memuliakan dan membesarkan syaitan tadi. Sehingga dengan sebab itu syaitan melayaninya, syaitan membantunya dan mengerjakan apa yang dia perintahkan. Naam. Nas'alallaha lana wa lakumul afiyata wassalama. Lihat bagaimana syaitan itu masuk ya untuk bisa menjerumuskan Banu Adam. Iyadan billah. Semoga Allah selalu memberikan perlindungan kepada kita semua dari kejelekan dan kejahatan syaitan. Kata beliau rahimallah wa sadaq, dan benar, wa huwa istikhdabun minasyaitani lahu, itu merupakan bentuk pengabdian syaitan, dari syaitan untuk dia. Ya, syaitan akan membantu dia. Fayasiru min khadami syaitan wa abidihi, sehingga dia pun akan menjadi pembantu dan pengabdi syaitan. Wabidzalika yakhdumuhu syaitan, dan dengan itulah syaitan akan melayani dia, syaitan akan membantunya. Apa sih yang dia inginkan? Oh, dia ingin tanya nama orang yang mengganggunya, nama orang yang menyakitinya, atau yang mengambil barangnya, atau tempat hilangnya barangnya, atau syaitan yang merasuki seseorang, atau apa saja. Akhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, diharamkan meminta perlindungan kepada syaitan. Walakin khidmatu syaitan ahlahu syaitani lahu, lakin khidmatu syaitani lahu laysat khidmatan ibadah, khidmata ibadatin, fa inna syaitan la yakhda'u lahu wa la ya'buduhu kama yaf'aluhu wa bi. Coba perhatikan ini, kata Ibnu Qayyim rahimahullah. Tetapi jadikan ada saling memberikan pelayanan, ada saling memberikan manfaat. Syaitan memberikan manfaat kepada dia, dia pun memberikan manfaat kepada syaitan. Syaitan melayani dia, dia pun melayani syaitan. Syaitan mengabdi kepadanya, dia pun mengabdi kepada syaitan. Tetapi kata Ibnu Qayyim rahimahullah, perbedaannya, tetapi syaitan melayani dia bukan pelayanan ibadah, bukan pengabdian ibadah. Syaitan tidak tunduk kepadanya. Syaitan tidak tidak menyembahnya. Kama yaf'aluhu huwa, tidak sebagaimana yang dia perbuat. Apa yang dia perbuat kepada syaitan itu pelayanan penghambaan, itu pengabdian penghambaan. Itulah yang dikehendaki syaitan. Dia tunduk kepada syaitan dan mengabdi kepada syaitan. Na'udzubillah. Qauluhu min syarri ma khalaq, dari kejahatan apa yang diciptakannya, qala Ibnu Qayyim, ay min kulli syarri fi ayyi makhluqin qama bihi syarru min hayawanin aw ghairihi. Yani dari, berkata Ibnu Qayyim rahimahullah, dari dalam lafaz hadis, dari kejahatan kejelekan apa yang diciptakannya, yani dari setiap kejelekan makhluk mana saja yang ada padanya kejelekan atau kejahatan, baik dari hewan atau dari selainnya, insian kana au jinniyan au hamatan au dabatan au rihan au sa'iqatan ayya naw'in kana min anwa'il bala fi dunya wal akhirah. Apakah manusia ataukah jin, hewan-hewan yang berbisa atau hewan-hewan tunggangan, angin ataukah petir, gemuruh, suara yang menggelegar, atau jenis bala yang mana saja, bencana yang bagaimanapun di dunia ataukah di akhirat. Wa ma huna mausulah laisat illa, hama di sini mausulah bukan maksudnya illa, wa laisal muradu biha al-umumul itlaqi bal muradu at-taqidil wasfi, bukan yang dimaksud di sini adalah keumuman itlaq kejahatan setiap makhluk, tetapi maksudnya at-taqidil wasfi, maksudnya kejelekan makhluk yang memiliki kejelekan, karena ada makhluk yang tidak ada kejelekannya. Naam. Wal makna, maknanya min syarri kulli makhlukin fihi syarrun la min syarri kulli ma khalaqahullah. Maksudnya dari kejelekan setiap makhluk yang memiliki unsur kejelekan, bukan dari kejelekan setiap makhluk Allah ciptakan. Fainal jannata wal malaika wal anbiya laisa fiha fihim syarrun. Ya, karena sesungguhnya di antara makhluk Allah, karena sesungguhnya jannah, malaikat, para nabi, mereka tidak ada kejelekan padanya, seluruhnya kebaikan. Wa syarru yuqalu ala syai'ain, kejelekan dikatakan pada dua jenis, alal alam wa ala ma yufdi ilai. Kejelekan itu dikategorikan atau dikatakan kepada salah dua jenis. Apakah yang pertama sesuatu yang menyakitkan, sesuatu yang menyakitkan, yang memudaratkan, ataukah sesuatu yang bisa mengantarkan kepada sebuah kejelekan, meskipun saat itu belum nampak jeleknya. Ya, sesuatu yang mengantarkan kepada kejelekan. Kedua hal ini, seseorang berlindung diri kepada Allah darinya dengan membaca kalimat ini. Qauluhu lam yadurruhu syai'un hatta yarhala min manzilihi dzalik. Tidak ada tidak akan memudaratkannya sesedikit pun sampai dia pindah dari tempatnya tersebut. Qala al-Qurtubi, berkata al-Qurtubi rahimallahu, hadza khabarun sahihun wa qaulun shadiqun, alimna sidqahu dalilan wa tajrubatan. Ini adalah hadis yang sahih, ucapan yang benar. Kami sungguh telah mengetahui kebenarannya, kejujurannya, sidqahu, baik secara pendalilan dari sisi sanadnya, demikian pula secara pengalaman. Yakni beliau hendak menyebutkan secara kenyataan, pengalaman pun ada membuktikannya. Fa inni mundu samitu hadzal khabar amiltu alaihi. Sungguh aku ketika telah mendengarkan hadis ini, sungguh aku telah mengamalkan semenjak itu, terus diamalkan. Subhanallah, coba lihat. Memang ilmu ini dipelajari untuk diamalkan, berusaha untuk istiqamah di atasnya. Ya, beliau semenjak mendengarkan hadis ini, beliau terus mengamalkannya. Jangan lupa. Falam yadhurani syai'un ila an taraktuhu. Sungguh tidak ada sesuatu pun mudarat, kecelakaan yang menimpaku, sedikit pun tidak ada sesuatu pun yang menimpaku sampai suatu ketika aku meninggalkannya. Faladaghatsni aqrabun bil mahdiyah lailan. Suatu ketika aku disengat oleh kalajengking, ya. Nah, pada malam hari. Fatafaqattu fi nafsi, lalu aku pun memikirkan pada diriku. Aku pun berpikir, coba mengingat-ingat apa sih yang salah? Apa sih yang kurang? Dari mana sih? Subhanallah, coba lihat, beliau membimbingkan kepada kita masing-masing mengoreksi dirinya, muhasabah kepada dirinya. Nah, ya. Nah, hasibu qabla an tuhasabu. Fa inni fa idzan fa idza bi qad nasitu an atawawaza bi tilkal kalimat. Ternyata tiba-tiba aku teringat, aku lupa untuk meminta perlindungan, berlindung diri dengan kalimat-kalimat ini seperti kebiasaanku. Coba lihat, beliau semenjak mendengarkan hadis ini selalu mengamalkannya. Subhanallah, yang namanya manusia terlupakan suatu saat. Dan perhatikan pula bagaimana syaitan mengintai manusia, mencari celah, jalan untuk bisa menjatuhkannya, untuk bisa memudaratkannya. Nas'alullaha lana wa lakumul afiyata wassalama. Sekali beliau tidak mengamalkan, qadarullah ma syafa'al, terkena gangguan dari syaitan tersebut. Nah, syaitan berusaha mencari-cari ketergelinciran manusia, kelemahan dan kekurangan mereka. Berarti wajib bagi setiap muslim untuk benar-benar meminta perlindungan kepada Allah. Wajib bagi setiap muslim untuk selalu berupaya berhubungan dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ta'alluqul qalbu ila Allah. Ya, bergantung hati ini kepada Allah dan terus berusaha menjaga aktivitas amalannya. Jaga zikir pagi dan petang, itu sangat penting. Zikir pagi, zikir petang, agar Allah jaga. Seorang ketika dia terkena sengatan hewan berbisa di malam hari, lalu kemudian besok paginya sampai berita kepada Nabi SAW, Nabi SAW mengatakan, "Naam, lau qulta hidza aidza amsayta, a'udzu bi kalimatillahit tamma min syarri ma min kulli syaitanin wahamun kulli ainin lama, atau a'udzu bi kalimatillahit tamma min syarri ma khalaq lam yadurrak." Ya. Kalau engkau mengucapkan zikir ini, aku a'udzu bi kalimatillahit tamma, di sore hari, zikir sore, ya, tiga kali dibaca, maka niscaya engkau tidak akan termudaratkan dengan hal itu. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, hadis ini mengajarkan kepada kita bentuk ibadah meminta perlindungan kepada Allah saat kita singgah di tempat-tempat apa saja. Tempat kerja, tempat pasar, tempat aktivitas, kita berlindung diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis ini pula membimbingkan atau mengajarkan kepada kita untuk menjaga zikrullah, zikir-zikir pagi, petang diupayakan untuk diamalkan, dijaga agar Allah Subhanahu wa taala memberikan perlindungan kepada kita sekalian. Dengan demikian berakhir bab ini, bab yang ke-12. Semoga Allah memberikan manfaat kepada kita dari apa yang kita pelajari. Wallahu taala alamu bisawab. Subhanakallahu bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.